Oh, bagaimana apabila dalam perjalanan safar lalu kita yang diambil sebagai imam, maksudnya diangkat ya, diangkat jadi imam. Apakah kita boleh mengambil 4 rakaat? Ini boleh melaksanakan sholat 4 rakaat. Ya. Nanti setelah selesai sholat baru diambil, oh diambil semua ini, baru diambil 2 rakaat. Apa maksudnya? Atau kita tetap mengambil 2 rakaat? Ya, ada yang mengambil, ada yang diambil ini. Nah, imamnya diambil, diambil jadi imam, sholatnya mengambil 4 rakaat. Ya, mungkin yang Anda bisa fahami dari pertanyaan ini, bahwa dia sebagai imam yang musafir, kemudian dia yang diangkat jadi imam, sementara di situ ada yang mukim. Ya, nah, kalau seluruhnya musafirin, ya tentunya jelas dalam hal ini. Seluruhnya mengqasar sholatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tidak ada problem dalam masalah ini. Tapi kalau kemudian dia menjadi imam sementara di sana ada yang mukim. Nah, apa yang harus dia lakukan? Nah, ya kembali kepada permasalahan perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang apa hukum mengqasar sholat ketika safar. Ya tentunya panjang penjelasan tentang masalah ini, namun kita ingin menyebutkan yang rajih, bahwa yang kuat dalam masalah ini mengqasar sholat hukumnya wajib bagi seorang musafir. Nah, apakah dia menjadi imam ataukah dia sholat sendiri? Berbeda kalau dia menjadi makmum di belakang imam yang mukim, maka dia harus mengikuti sholatnya imam yang mukim yang mengerjakan 4 rakaat, walaupun dia masbuk. Jadi kalau misalnya dia tertinggal 2 rakaat, jangan mentang-mentang dia musafir, ya saya kan hanya wajibnya 2 rakaat. Bahkan ada kejadian ya, yang muatan bahwa dia wajibnya 2 rakaat. Ditunggu imamnya sampai di rakaat yang ketiga. Hah? Imamnya, oh masih rakaat pertama, masih santai-santai. Ya. Baru rakaat yang kedua, begitu naik rakaat yang ketiga baru dia masuk. Salamnya sama dengan imam. Ini kekeliruan, ini batil. Menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia tidak mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah, maka dalam hal ini dia menjadi makmum di belakang imam yang mukim, maka dia sempurnakan. Nah, namun kalau dia sholat sendiri atau dia yang menjadi imam, maka dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu gimana dalam kondisi khawatir fitnah? Ya, khawatir fitnah. Nanti kalau dia sholat 2 rakaat, orang-orang awam ya nanti akan marah atau mereka akan bingung dan akhirnya menimbulkan fitnah. Ini ahlus sunnah telah mengurangi jumlah sholat menjadi 2 rakaat. Nah, banyak dari mereka tidak mengerti tentang masalah tus safar. Lalu gimana kalau memang demikian keadaannya? Para ulama menasihati, ya dia meniatkan sholat sunnah, ya sholat 4 rakaat yang dia kerjakan, sholat sunnah. Setelah dia selesai mengerjakan itu, baru dia sholat wajib 2 rakaat. Nah, baru dia sholat wajib 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam.